taqfihi bi anna asl al ma' at taharah fala yutraku al aslu bi ihtimal bil ihtimal sorry. Dan di antara mereka ada yang ditanamkan kepada mereka dari iblis talbisnya, tipu dayanya, keragu-raguannya dengan melihat kepada air yang digunakan. Kemudian dia mengatakan, dari mana kamu tahu air ini suci dan mensucikan? Dari mana? Padahal air keran nih. Ditanamkan talbisnya ke benaknya oleh si iblis. Dari mana kamu tahu air ini suci? Jangan-jangan tuh di tandonnya ada sesuatu yang najis. Wa yuqaddiru fi kulli ihtimalin ba'id. Mikir banyak. Mikir hal-hal yang macam-macam yang jauh-jauh. Jangan-jangan. Dari mana kamu tahu ini suci? Ya? Dari mana kamu tahu ini suci dan mensucikan? Dari mana? Kamu enggak dengar tadi malam kucing kemudian berantem, kemudian ngejar-ngejar rebutan tikus. Mungkin tikusnya mati dalam gentong itu. Dari mana kamu tahu? Wah, iblis kerjaannya begini. Wa yuqaddiru lahu fihi kulli ihtimalin ba'id. Akhirnya ditanamkan kepada orang ini begitu banyak kemungkinan-kemungkinan. Belum terjemahkannya dengan perkataan jangan-jangan. Padahal fatwa syariat, artinya ajaran syariat, sudah mencukupi dia. Kalau dia berilmu, dia akan tahu. Apa itu? Aslal ma'it taharah, asal usul air itu suci dan mensucikan. Makanya kita belajar bab air. Supaya talbis ini gak kena. Selama air itu masih dalam sifat aslinya dia ciptakan, dia air yang suci dan mensucikan. Entah itu airnya dari langit atau sudah ada di bumi yang dari langit. Air hujan, embun, salju. Yang sudah ada di bumi, air sungai, air laut, air mata air. Air apa lagi? Udah tiga ya. Air sungai, air sumur. Ayo. Selama dia masih dalam sifat aslinya dia, maka air itu suci dan mensucikan. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya air itu suci, tidak bisa dinajisi. La yunajisu syai'un. Walaupun kemudian ada keterangan dengan jumlah, yakni batasan minimal dengan dua kulah. Bab fikih lah itu. Tapi kita harus faham bahwasanya asal usul air itu suci dan mensucikan. Selama dia masih dalam sifat aslinya ia diciptakan. Tidak berubah rasanya, baunya, warnanya. Asli dia diciptakan. Walaupun asli penciptanya terkadang warnanya enggak bening. Kayak air sungai. Tapi aslinya ya begitu dia diciptakan. Entah itu airnya dari langit seperti hujan. Salju. Belum pernah sih kita wudhu pakai salju ya. Tapi bisa Anda buka freezer. Ambil. Enggak, yang maksudnya yang dari langit. Air hujan, salju, embun. Atau yang sudah mengalir di bumi. Air sumur, air sungai, air laut, atau air dari mata air. Suci mensucikan. Ini pemahaman cukup untuk kita untuk mengetahui, ini air bersih, ini air suci dan mensucikan. Jangan lagi kemudian, ini air, aduh dari mana ya? No. Subhanallah. Talbis demi talbis. Wallahu a'lam bishawab. Wa minhum 5 man yulabbisu alaihi bi kathrati istimalil ma wa dhalika yajmu arba'ata asya'in makruha. Ini ulangan yang tadi tapi ini poin kelima. Di antara mereka ada yang mendapatkan talbis dari iblis dengan banyaknya menggunakan air. Dan orang ketika banyak menggunakan air dalam wudunya, dia mengumpulkan 4 perkara yang makruh. 1 al-israful fil ma, membuang-buang air. Tadyi'ul umur al-qayyim fima laysa biwajibin wala mandub. Apa yang kedua di situ terjemahan tadi? Menyia-nyiakan. Menyia-nyiakan usia, menyia-nyiakan umur yang berharga al-qayyim. dalam perkara yang bukan wajib dan juga bukan sunnah. Empat, wa ta'ati ala syariah. Ta'ati apa di situ? Menentang ya. Menentang syariat. Id lam yakna bima qana'at bihi min istimalil ma'il qalil. Karena dia tidak puas dengan yang telah ditentukan oleh syariat bahwasanya air yang sedikit cukup untuk wudu. Anda nentang kalau begitu. Dengan menggunakan air yang banyak. Wadduhulu fi manahat anhu min az-ziyadati 'ala al-thalath. Dan kemudian dia masuk dalam perkara yang terlarang. Yaitu menggunakan air lebih dari 3 kali. Banyak perkara yang makruh dan ini talbis. Wallahu a'lam bissawab. Wa rubbama athala al-wudu fa fatat waqtu shalah aw fata awwaluhu wa huwa al-fadilah aw fatathu al-jama'ah. Akhirnya orang kalau sudah kena was-was kayak gini dalam wudunya, niat yang dilafalkan lama diulang-ulang, memikirkan nih air suci atau enggak ya, dari mana asal usulnya. Kemudian kita kemake, dia makainya banyak. Perhatikan. Dan rubama. Dan bisa jadi. Dengan perkara seperti ini yang dia kena talbis iblis, dia memperlama atau alal wudu. Dia wudunya lama. Karena tadi niatnya lama. Mikir airnya ini suci atau enggak lama. Dia lama dalam wudunya, akhirnya fatat waktu sholat, akhirnya waktu sholat selesai, hilang dia dari waktu sholat. Au fata awwaluhu, atau kemudian hilang keutamaan awal waktu sholat. Au wahwal fadilah, itu yang lebih utama. Au fatat aljama'ah, atau hilang darinya sholat berjamaah karena Anda kelamaan wudu. Kena enggak? Kena. Inilah kerjaan iblis. Yang terakhir, wa talbisu iblis, walau tadabbara amrahu la'alima annahu fi mukhalafatin wa tafritin wa qad ra'ayna man yanzuru fi hadhihi alwaswa alwasawis wala yubali bimat'amihi wa mashrabihi wala yahfadhu lisanahu min ghibatin falaitahu qalabal amra. Wah, benar sekali ini. Ini konklusi dari imam. Perhatikan. Jika saja orang itu kemudian mentadabburi perkaranya, sungguh dia akan tahu bahwasanya dia dalam kesalahan, dia dalam pelanggaran, dia berlebih-lebihan. Dan kami telah menyaksikan orang-orang yang kemudian kena was-was seperti ini. Dalam mensucikan dirinya dari hadas, dalam wudunya, kata beliau, kami melihat orang yang betul-betul kena was-was seperti ini. Di WC lama lah. Menganggap baik banyak air lah. Lama melafalkan niat lah. Karena kebodohan. Atau kemudian dia memikirkan nih air asal usulnya dari mana, bersih atau enggak, suci atau mensucikan atau tidaklah. Kata beliau, kami melihat orang seperti ini, tapi kemudian wala yubali bimat'ami wa mashrabi, tapi orang yang sama enggak peduli dari mana asal usul makanannya halal atau enggak, tidak peduli asal usul dari mana minumannya halal atau enggak. Soal wudu luar biasa detailnya. Lama banget. Tapi yang haram makan. Tapi yang haram minum. Salah kan? Wala yahfadhu lisanu min ghibah. Lama, pengen wudu aja lama. Ulang lagi. Kemudian ya, air asal usul lama dia mikirin asal usul air ini. Kemudian tatonya begitu selesai sholat, gibah aja kerjanya. Gimana? Dalam perkara ini Anda begitu detail, lisan Anda buruk. Dalam perkara ini Anda begitu detail, makanan, minuman yang Anda makan dan minum, Anda enggak peduli dari halal haramnya. Salah kan? Iblis kerjaannya. Falaitahu qallabal amr. Ya, andai saja kemudian dia membalik perkaranya. Harusnya ketika Anda teliti, ya udah teliti dalam semua hal. Tapi ingat, jangan berlebihan. Kayak kemarin. Ini contoh ya, penutup. Ustaz, apa hukumnya makan landak? Wah, Saya pengen jawab langsung gitu, emangnya sudah nggak ada ayam, sudah nggak ada bebek, nggak ada kambing, nggak ada sapi, dengan semua macam-macam variannya. Oh iya, Pit, daging bebek itu variannya macam-macam. Anda pernah makan yang itu nggak? Peking. Peking apa peking? Baca nggak tahu saya. Bebek. Yang kita biasa beli standar 15 ribuan, beda dong dengan yang ratusan ribu, beda. Ayam juga kan macam-macam. Kambing juga macam-macam. Anda pernah nggak domba, tapi yang masih muda. Wih. Tentunya dengan cara masaknya juga sih. Ya, di Palestina, di Jordan, di Syam lebih tepatnya. Itu kambing impor tidak terlalu yang laku. Kenapa? Karena yang di Syamnya sendiri itu sangat mahal. Gimana yang impor bisa jual? Kenapa? Mereka punya kualitas kambing yang luar biasa. Lebih tepatnya domba sih ya. Dan memang dagingnya luar biasa. Artinya kambing itu dengan macam-macamnya beda-beda nikmatnya. Belum lagi kalau kita bahas sapi. Saya sampai sekarang aja daging wagyu itu belum pernah saya. Yang kata orang enak banget itu. Belum pernah saya. Tapi saya nggak jawab kayak itu. Afwan. Ulun jawab pakai kaedah kemarin. Bahwasanya asal usul segala sesuatu di luar ibadah itu adalah mubah. Selama tidak ada larangannya. Ya. Jadi kalau ada yang melarang, silahkan mbak nanya kepada yang melarang. Apa dari larangannya? Jangan katanya-katanya doang. Walaupun tentunya dalam perkara landak ada khilaf. Ada khilaf betul dalam perkara landak. Betul ada yang mengharamkan memang. Dari apa yang dia makan dan dari jenis apa dia. Dia varian tikus. Tapi letter lex kemudian larangan tidak disebutkan. Makanya sebagian para ulama membolehkan pakai kaedah keumuman. Lalu saya tanya, sorry nih mbak, memangnya sudah gak ada ayam? Sudah gak ada bebek? Sudah gak ada ikan? Sudah gak ada yang halal, yang lain masih banyak dan menenangkan hati kita tahu ia halal. Itu aja udah mbak. Tapi ustadz ya ini, teman ibu saya itu suka sekali landak. Wah repot udah ini, sukanya landak. Allah SWT, tinggalkan yang bikin Anda ragu-ragu, yang halal Allah diamkan begitu banyak dan enak-enak, nikmat-nikmat. Sebagiannya saya sudah enggak boleh. Ya Allah, macam-macam ya. Andai saja dia balik perkaranya. Kalau Anda teliti detail, asupan makanan Anda juga Anda harusnya teliti. Jangan kemudian air wudhu saja Anda teliti. Ini asal-usul dari mana ya? Yang kamu makan tuh loh teliti, yang kamu minum loh teliti. Jangan cuma nih air bersih enggak ya. Kemudian begitu saya sholat, tahu enggak fulan, gibah aja kerjanya. Nih teliti mulut. Andai saja kata beliau, dia balik perkaranya, artinya dia teliti dalam segala hal. Wallahu a'lam bishawab. Sementara ini yang bisa ulun sampaikan dan bermanfaat seladin khilaf, ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan di situ, Pit? Ana coba ini ya, kali aja di WhatsApp ada ya, tapi videonya ana end dulu. Nah, ada pit. Ntar ya, nah scan dulu ya. Koneksinya dasar anu lemah habis. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah termasuk talbis iblis? Ini dari Rifkan TV. Apakah termasuk talbis iblis ketika ingin melakukan ibadah tiba-tiba selalu aja ada kesibukan yang lain yang membuat kita tidak jadi melakukan ibadah, bahkan lalai? Dan satu lagi Ustadz, apakah ada syariatnya motong rambut anak kecil sampai 40 rebu? Dua pertanyaan ya. Yang pertama, bukan talbis kalau yang pertama ya, tapi murni gangguan. Dan bisa jadi gangguan tersebut dia yang bikin. Ya. Akhirnya kemudian kita tertunda dari satu ibadah. Dua hal memang. Betul-betul memang. Yakni itu gangguan yang secara tabiat. Maka itu tentunya tidak mengapa ya. Tapi terkadang gangguannya itu selalu datang setiap kali mau ibadah. Nah, ini berarti bukan secara tabiat lagi sudah ini. Bukan perkara yang tiba-tiba menghalangi kita dari ibadah misalnya. Selalu di momen itu kita terhalangi dengan perkara tersebut. Nah, ini bukan talbis, tapi betul-betul gangguan dari dia. Bukan tipu daya. Ini tadi tipu daya. Betul-betul diganggu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya bentuk gangguannya seperti bisikan, ya itu talbis namanya. Ntar dulu deh sholatnya. Waktunya masih panjang. Ini loh, tinggal sedikit lagi loh. Kamu kan harus, laporan harus selesai. Waktu sholatnya masih panjang, dikit lagi. Akhirnya dia undur sedikit, gak selesai. Undur lagi, gak selesai-selesai yang sedikit tadi. Dan waktu sholat hilang. Nah itu, habis. Dan apakah ada syariatnya motong rambut anak kecil sampai 40 rebo? Tidak tahu saya. Ya, Anda harus nanya dengan yang melakukan. Rujukannya apa? Jangan nanya kita yang tidak melakukan. Rujukannya apa? Kalau dari sabda Nabi Muhammad SAW, anak itu digundul klimis di hari ketujuh. Kullu mauludin murtahanun bi'aqiqatihi yudhbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Riwayat Imam Abu Dawud. Semua anak itu tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan untuknya akikahnya kambing. Dua untuk anak laki-laki, satu anak perempuan. Satu untuk laki-laki kalau mampunya satu, minimal. Disembelihkan untuknya akikahnya di hari ketujuh dan digundul klimis dan diberikan nama. Itu yang ada. Sabda Nabi Muhammad SAW. Ustadz, kenapa kita mudah sekali... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah sekali mencari kesalahan teman dan mudah terprovokasi untuk membenci teman kita? Kenapa kita mudah sekali mencari kesalahan teman? Karena kita tidak introspeksi bahwasanya kita juga punya salah. Kalau kita selalu melihat kepada diri ini begitu banyak kesalahan, begitu banyak aib, kita nggak akan lihat punya orang. Jadi kalau pertanyaannya, kenapa kita mudah sekali mencari kesalahan teman? Karena Anda tidak melihat kesalahan Anda sendiri, karena Anda tidak introspeksi bahwasanya Anda juga punya aib yang banyak. Akhirnya nyari punya teman terus. Dan itu bermula biasanya karena satu, berburuk sangka. Maka kemudian buruk sangka ini akan naik levelnya menjadi tajasus, cari-cari kesalahan. Dan Anda ketika mencari kesalahan teman, Anda pasti dapat. Jangankan Anda, jangankan kita. Sahabat yang mulia, kita cari kesalahannya pasti ada. Tapi untuk apa? Nggak ada manfaatnya untuk para sahabat. Untuk kita mencari kesalahan para sahabat, oh, mereka sudah di zaman surga kok. Tapi kalau Anda cari, dapat. Apalagi seperti kita doang. Ketika Anda awalnya berburuk sangka, akan naik levelnya untuk mencari-cari kesalahan. Dan Anda pasti dapat. Ketika dapat, nggak seru kalau nggak diceritakan. Ketika dapat, tidak seru kalau nggak dibagi. Masuklah ke perkara riba. Lengkap. Dari awal berburuk sangka. Dan mudah terprovokasi untuk membenci teman kita. Ini iblis ya. Bisa dari kalangan manusia dan juga jin. Teman kita, sekalipun dia berdosa, kita tetap cinta karena dia muslim. Tapi dosanya, maksiatnya, kita benci. Ingkari maksiatnya, nasihati orang, itulah tugas kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ana tidak tahu sifat apa yang ana miliki. Mudah sekali untuk menggibah teman. Namun tatkala kita bertemu dengan teman tersebut, kita akrab seperti biasa. Apa ini termasuk sifat munafik? Ana tidak tahu sifat yang ana miliki. Buruk sifat antum, kenapa antum enggak tahu? Antum belum tentu, antum tidak tahu seberapa banyak pahala yang antum miliki kan, tapi antum tahu dengan menggibah teman semuanya nanti akan ditransfer ke orang-orang yang kita gibahi. Permisalan yang Allah buat buruk sekali. Seperti makan daging saudara kita bangke. Makan daging saudara kita seger aja nih, saudara kita masih hidup, seger, sembelih, panggang, itu enggak enak. Ini enggak bangke Anda makan. Seburuk itu permisalan Allah buat untuk ghibah, menyebutkan yakni sesuatu dari saudaramu yang dia tidak suka itu disebutkan. Jadi Anda harus tahu sifat yang Anda miliki buruk. Saatnya kemudian memperbaiki diri. Dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taat. Dekatkan diri kepada Allah dengan baca Al-Quran. Dan sekarang, dari sekarang untuk penanya, ketika baca Al-Quran, niatkan untuk meruqyah diri. Gak apa-apa sambil ngelus-ngelus dada. Baca Qurannya. Niat sambil meruqyah dan ngelus-ngelus dada. Karena semuanya yang buruk bermula dari hati. Karena bisa jadi semuanya juga bermula karena ada rasa iri dan dengki. Syukuri apa yang ada pada diri antum dari kenikmatan Allah. Rizki kita beda-beda. Jangan sampai itu membuat kita menjadi hati kita kotor. Akhirnya kemudian kita berburuk sangka. Kemudian kita cari kesalahan. Kalau sudah dapat kesalahannya, enggak enak kalau enggak digibahkan. Bismillah Ustaz. Kenapa tatkala kita ujub terhadap amal, kita lebih semangat untuk beribadah? Talbis. Ya. Ada kenikmatan memang itu. Tidak bisa dipungkiri. Harusnya kemudian, Anda bikin sebuah perbandingan. Yang lebih daripada Anda, yang lebih hebat daripada Anda, yang lebih taat, yang lebih soleh dibandingkan Anda terlalu banyak, sangat banyak, dan mereka menyembunyikan amalnya dan mereka tidak pernah menceritakan, apalagi kemudian ujub merasa bangga dengan amal, selalu merasa kurang. Wallahu a'lam bishawab. Ini akan menghancurkan amal Anda. Karena suatu saat Anda tidak akan mendapatkan pujian dari keujuban yang Anda lakukan, bangga dengan amal Anda, akhirnya bukan lagi semangat, drop. Tadi malam kita bahas ya. Karena manusia tidak memiliki perbendaharaan segala sesuatu, mereka tidak bisa berikan apapun kecuali pujian sampai ujung lidahnya doa. Persembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dari Rifqan ada 4 ya, Pit. Kemudian pertanyaan langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sedang menjalani puasa Dawud untuk membayar hutang puasa saya yang terdahulu. Gimana ini? Tapi saya tidak pernah sahur, hanya niat saja sebelum tidur. Apakah boleh Ustaz? Gini. Ketika Anda punya hutang di masa yang lalu, maka itu berarti puasa wajib. Maka Anda harus membayarnya dengan puasa yang terpisah. Bukan puasa Daud. Puasa Daud itu puasa sunnah. Yang Anda sekarang lakukan adalah puasa qadha, membayar. Bedanya puasa wajib dan sunnah adalah pada niatnya. Niat puasa wajib, entah itu Ramadan, qadha Ramadan, puasa kafarah, puasa nazar. Niatnya itu harus dibangun dari malam, paling lambat sebelum azan berkumandang. Atau sebelum fajar menyingsing. Itu puasa wajib. Gak sahur gak apa-apa sih, tapi niatnya harus dari malam atau paling lambat sebelum fajar menyingsing. Itu puasa wajib. Ramadan, qadha Ramadan, Anda nih qadha Ramadan, atau puasa nazar atau puasa kafar. Tapi kalau puasa sunnah, niatnya bahkan boleh dari pagi, boleh dari duha, boleh dari siang, asal dari terbitnya fajar, Anda belum makan, Anda belum minum. Kemudian ketika duha, saya puasa sunnah lah. Boleh. Kenapa? Asal dari yakni waktu fajar, Anda belum makan, belum minum apapun. Niat Anda mulai waktu duha, mencukupi. Tidak boleh menggabung puasa wajib, yaitu qadha Ramadan, dengan puasa sunnah, yaitu Daud. No. Bayar dulu hutang Anda yang lalu, selesai, maka silakan puasa Daud. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana mau bertanya, ketika mandi wajib, apa urutan wudu itu dilakukan sebelum mandi atau sesudah mandi? Mohon penjelasannya. Al-Mushahidun al-Kiram, pahami bahwasanya rukun mandi wajib itu cuma 2. Niat dan basah seluruh tubuh. Maka ketika 2 rukun ini Anda penuhi, mandi wajib Anda sah. Dan yang Anda tanyakannya adalah pahala tambahan. Bahwasanya Anda mandinya sesuai dengan yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuci tangan, cuci kemaluan, kemudian wudu seperti layaknya wudu mau yakni salat. Sirangkan air ke kepala di bagian kanan 3, kiri 3, baru kemudian wush, mandi seluruh tubuh basah. Anda ikuti cara itu, mandi pun mendatangkan pahala karena Anda melakukannya sesuai tuntunan. Wallahu a'lam bishawab. Dan apakah kemudian di akhirnya wudu lagi? Boleh, wudu di atas wudu boleh. Tapi kalau ulun pribadi, bahkan ketika mandi itu ulun niatkan wudu dan itu mencukupi. Kata Syekh Uthman Al-Khamis, ketika seorang mandi kemudian dia meniatkan dalam mandinya itu sekaligus wudu, karena ketika mandi lebih sempurna, semuanya kena. Ajza'ahu, kata beliau, mencukupi dia. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Udah 5 ya, Pit? Cukup ya? 6 bahkan. Ada tambahan dari Rifwan. Nah, terakhir nih ya. dan insya Allah semuanya akan dapat buku Talbis Iblis ya. Ustadz, kenapa tatkala ana mendengar suara adzan yang lebih jelek dari suara ana, ana menjadi ujub? Nah, ini masalah hati antum. Masalah hati antum. Harusnya antum pikirkan di atas antum lebih banyak. Suara orang yang lebih bagus, suara orang yang lebih indah, nadanya, intonasinya, makhraj hurufnya, banyak lebih indah daripada antum. Antum kan gak juara nasional. Antum kan gak juara dunia juga. Tanpa mengurangi rasa hormat anak. Ya, fikirkan selalu bahwasanya amal yang kita lakukan lillahi ta'ala. Membanding-bandingkan seperti ini sudah triknya syaitan. Dia gak bisa ganggu anda ibadah, lawang anda muadzin. Gimana anda gak sholat? Anda muadzinnya. Tapi dia akan rusak hati anda dengan seperti ini. Merasa diri lebih baik dibandingkan yang lain. Maka tanamkan di diri anda bahwasanya yang lebih baik daripada saya dan yang lebih baik daripada adzan saya, lebih indah daripada adzan saya, lebih banyak agar anda tawadhu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulum, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan infak dan donasi amal jariah terbaik anda.